Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. طيب قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة الأكل متكئا باب كراهة الأكل متكئا يا منا كراهية طيب باب كراهية الأكل متكئا menggunakan ya nih. Ya, babun karohiyatu, ya nya tasydid, karohiyatu al-akli muttaki'an. Babun apa artinya babun? Bab. Karohiyatu makruh, dibenci, betul, dimakruhkan, dibenci. Waalaikumsalam. Al-akli makan. Al-akli makan. Akala ya'kulu aklan. Al-akli makan. Muttaki'an bersandar. Ya. Nanti akan diterangkan apa yang disebut dengan muttaki'an. Bab yang menjelaskan bahwa makan dengan bersandar hukumnya apa makruh. Hukumnya makruh. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersandar di sini adalah bertumpu pada tangan kanan atau tangan kiri. Jadi bersandar yang dimaksud bukan bersandar yang belakang begini, tapi yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, seperti yang biasa dilakukan para raja atau orang-orang kaya itu, ya, apalagi tidur. Ya, jadi apa bahasanya? Jadi makan sambil, wah oh, ini kiri nggak boleh ya. Ya? Gini makan sambil begini, ini kan, ini maksud bertumpu pada tangan kanan, tangan kiri, jadi menyamping. Kalau sendirian nggak apa-apa. Ah, alhamdulillah. Ya, tapi apa namanya menyamping baik ke kanan atau ke kiri, bersandar pada apa? Tangan bertumpu pada tangan. Bahasa Indonesianya apa itu? Jegang. Kemarin jegang karena jegang. Paling laris kalimat jegang nih. Itu keterangan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. An yakul al-insanu muttaki'an imma 'ala al-yadi al-yumna aw 'ala al-yadi al-yusra wa dhalika li anna al-ittika'a yadullu 'ala ghadrasah wa kibriya' wa hadha ma'na nafsi. Jadi yang dimaksud apa? Bertumpu dengan menggunakan tangan kanan, tangan kiri ke samping. Itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Beliau memberikan dua alasan di sini. Alasan yang pertama terkait dengan kejiwaan. Artinya apa? Orang yang makan menggunakan orang yang makan atau minum dengan bertumpu pada tangan kanan, tangan kiri dan menyamping itu akan menimbulkan apa namanya rasa sombong, rasa lebih tinggi hati dan seterusnya. Itu secara nafsi. Kalau secara hissi membuat jalur pencernaan tidak lancar karena miring. Wallahu a'lam bishawab. Tayib kita baca qala rahimahullah an abi juhaifata wahbi ibni abdillah radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an rawahul bukhari yu. Cukup sampai di situ yang dibaca. An abi juhaifah, dari Abu Juhaifah. Namanya siapa? Wahab ibni abdillah radhiyallahu anhu qala Beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tidak akulu saya makan. Saya tidak makan muttaki'an dalam keadaan bersandar. Yang dimaksud bersandar bertumpu pada tangan kanan atau tangan kiri dengan menyamping. Rawahul Bukhariyu, meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis kita pagi ini pendek, mungkin karena kemarin panjang, kan itu biar adil dan seimbang. Hadis Abi Juhaifah Wahab Ibn Abdillah, coba dihitung, karena pendek, isim ada berapa, fi'il ada berapa, huruf ada berapa. Pendek sekali itu, jadi waktunya menit. Angin. Cukup, mau hadisnya cuma pendek sekali. Pak Sarjio, berapa kodenya dari isim, fi'il, huruf? Ah, langsung aja kodenya 9 berapa? 955. Hah? 955. Kodenya begitu, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf 955. Ya, begitu Mas Rahmat. 11.43. Oh, rada kaca ini. Pak De Rusman dan Mbah Mo 10.43. Mas Gunawan? Berapa? 11.43, sama dengan Mas Rahmat. SMS-an ini. Ya. Mas Marno? 953. Tahun 95 ada 3 pilihan maksudnya. Oh ya. Siap. Sama Mas Susanto sama? 953. Oh iya. Totalnya 9 ton, nilainya 53 juta. Oh, amin. Monggo Mas Abu Alifan. 11.43. Oh, sudah 11 kali bolos. Tinggal 4 atau 3 kali lagi sudah. Cocok, iya, begitu. Mas Susanto sama dengan Mas Gun? Oh, sama dengan Abu Alifan, ya sudah. Mas Abdullah 11.43, kemarin tombol rapotnya nilainya itu 11.43. Mas Nur sama dengan Mas Abdullah. Kemudian Mas Ali 11.43, rata-rata 11.43 ini. Mas Tris, monggo. 13.53. Ini buat mie ayamnya 13 kilo ini. Ayamnya 5 kilo 3 kilo ya benar. Pak Musedi? 11.43. Yang ngantri motornya 11. Yang udah jadi 4 kurang 3. Mas Arno? 11.43. Ada 11 toko. Ya, 4 sudah dimasuki, 3 masih nunggu. Ya, Pak Sugeng? 11.43, 11 ekor. Yang biasa 4, yang ketawa 3. Mas Heru, ha iki. 11.43, ada pesanan 11 proyek ini kayaknya. Harus selesai 4 dalam 3 hari ini. Ini. Pak Mariono. 11.43. Itu keran anu. Apa? Oh, apa namanya? Pintu apa? Itu folding itu 11.43, panjang 11, lebar tingginya 4, kan jumlah 3 buah. Aduh. Rezekine kok udah apik-apik, masyaallah. Pak Udin? Sama, ulu pekerjaannya sama dengan Pak Marion itu. Pesanan pintu juga ini. Pak Ali, nah. Sami, ini ukuran untuk bagasting nanti pagi ini. Kemudian Pak Demur? 10.43, kurang 1 nih Pak De. Oke. Sementara, Pak Saimin? 9? 9.43, ya. Pak Denarto? 3? Wah, sabar banget 3.11.3 ini. Iya, Mas Andi? 11.53. Mas Bayu dan Pak Abzah? 11.43. Mas Kabul? 11.43. Pak Amin? 11.43. Abu Ahmad? Sami. Sami, Wicak? Sami. Oh, Sami ya, Sami. Ah, karena sudah resmi bergabung toh ya. Sudah tinggal delendang sekarang. Ya, kita hitung sami-sami. Pokoknya yang sami-sami, sami. Ya, yang menghitung isim, Mas Abdullah. Yang menghitung fi'il, Mas Nur. Yang menghitung huruf, Pak Mariono. Ya, trio sekawan. An. 10, kok langsung 10? An, huruf, huruf jar. Abi, isim, asmaul khamsah. Juhaifata, isim. Wahab, isim. Ibni, isim. Abdi, isim. Allahi, isim. Ah, ini wes ketok hitung-hitungane. Belum sampai Jakarta loh ini, belum sampai Jakarta. Lagi sampai Pekalongan, Mategal, sekonangan regone. Rabia, fi'il. Allahu, isim. An, huruf. Hu, isim. Hu itu isim, apa tandanya isim hu? Enggak, tandanya kok, tandanya. Kok kok jer an hu kok hu? Lomah kok. Enggak, alasannya tandanya, tandanya. Ada huruf jar sebelumnya. Jadi ilmu yang dulu malah wis lali, sing ilmu dhuwur sing dikuasai. Hu isim, isim apa? Dhamir kok tandanya dhamir pokoknya. Kalau dulu kan kita mengenal isim itu melalui tanda-tandanya. Sekarang wis do hafal isim itu apa saja. Akhirnya tanda-tandanya enggak perlu pokoknya, jelas. Pokoknya isim pokoknya. Itu ilmunya sudah dhuwur itu tandanya Pak Mariono. Ah, gak perlu tanda-tanda lagi. Langgih toh ya. Radiyallahu anhu. Qala fi'il. Qala fi'il. Rasulu isim. Allahi isim. Sallallahu alaihi wasallam. Kecil. Makanya tidak dihitung. La huruf. Akulu fi'il mudhari. Marfu, karena tidak ada menasabkan, tidak ada menjazmkan. Muttaki'an, isim. Rawa. Itu enggak itu, yo. Besar atau kecil sekarang itu? Ah, besar. Keputusannya di besar atau kecil, Pak ya. Ah, berarti nanti dihitung itu terus diparuh. Nanti ditambahkan separuhnya itu. Rawa. Fi'il hu isim. Al-Bukhari isim. Pokoknya kita manut wasit aja. Ada wasitnya kok. Wasitnya itu tiga sekaligus kayak tinju itu loh. Jadi kita gak bisa macam-macam kita. Kita serahkan Mas Abdullah, Mas Nur, Pak Mariono. Mau rapat dulu gak ini? Gak usah. Mas Abdullah memberi nilai berapa? Isim setelah ditambah. Waduh. Ini mempertahankan yang tambahan Rawahul Bukhari. Ya itu. Tapi asik Mas Abdullah, karena kegiatan kita, ya kan, kegiatan kita sehari-hari, kalau selesai sholat subuh seperti ini, dimulai dengan senyum, dengan tertawa, bahagia. Selanjutnya itu enak. Begitu nih Mas Abdullah ya. Jadi tadi sengaja kan. Isim setelah ditambahkan Rawahul Bukhari menjadi 13. Menjadi 13. Fi'il Mas Nur setelah ditambahkan jadi 5. Huruf sebelumnya 4. Tanpa rawa. Kalau tanpa hu dan al-Bukhari 11 begitu ya. Mas Mariono kayak masih muda aja. Mas Mariono setelah ditambah. Iya, setelah ditambah rawa al-Bukhari 4 loh. Oh, 3. Iya. Nah, terus ngikuti isim sama fi'il. Padahal di Rawahul Bukhari tidak ada hurufnya. Ya, ape-ape, bagus. Ya? Kalkulatornya salah. Oh, bukan kalkulatornya, udah sekedar di luar sah. Iya. Oh ya, berarti kalau tanpa Rawahul Bukhari 11 4 3. Kalau dengan rawahul Bukhari 13.53. 13.53. Jadi semuanya betul. Kan itu. Semuanya betul. Kalau untuk yang kurang tinggal menambahkan. Yang kelebihan tinggal dicoret. Jadi hasil akhirnya sama. Karena hasil akhirnya sama, semuanya sama. Karena semuanya sama, maka betul semua. Wah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.